kapan sampean bukti omongi? Arep kapan sampean bukti janjine? Akang ngomong yen wong tua wis njurungi. Akang janji tetangen ditek enteni. Aja malam, aja watir akan kegoda. Sebaliknya, sira aja nganti sulaya. Janakang iku mengkonon kabe janji ora bohong. Lamun konon kula percaya omongi, tinggal nunggu waktu dina putusane. Bisa nentokaken dina kang pasti, kabeh bae terserah Sang Maha Suci. Aja mengkonon kang. Apa? Asal kang sih bener-bener sih, wong tua pasti setuju. Syukur dah, lamun wong tua wis ngurungi lan sepi. Kami sendiri kehendak kedadang. Arep kapan sampean bukti omongi? Arep kapan sampean bukti janjine? Akang ngomong yen wong tua wis njurungi. Akang janji tetangen ditek enteni. Kula melang akang kegoda wong sejen. Kula watir akang lincah di janjine. Aja melang, aja watir akang kegoda. Sebaliknya si raja nganti sulaya. Janakan iku mengkonon kabe janji ora bohong. Lamun konon kula percaya omongi, tinggal nunggu waktu dina putusane. Bisa nentokaken dina kang pasti, kabeh bae terserah Sang Maha Suci.